وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا الإخوة pada poin yang menyebabkan rusaknya seorang karena rusaknya lisan atau tergelincirnya lisan dalam perkara-perkara yang tercela, perkara yang diharamkan, dan di antara sebab yang menjatuhkan seorang dalam perkara ini ialah rusaknya hati. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Madarijus Salikin pada sebuah pasal tentang mufsidatul qalb, kerusakan yang terjadi pada hati seseorang. Sebagaimana hati itu mencapai kesempurnaan, yaitu dalam hal Islam, dalam hal agama seseorang, yang dengannya dikatakan hati yang mulia, hati yang sehat. Karena beliau juga pada kitabnya Tazkiyatun Nufus membagi hati itu ada yang apa? Qalbu al-marid, hati yang sakit juga dengan qalbu yang sehat, hati yang sehat. Naam. Dan hati yang dapat meraih dan mencapai kepada kebaikan, kemuliaan itu ditandai dengan adanya langkah pada seorang, pertama dengan bima'rifatillah wa mahabbatihi, dengan cara seorang mengenal Allah dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum bukanlah dengan cara yang diajarkan sufiyah, tetapi yang dimaksud ialah mengenal Allah dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya. Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah, lillahi tis'un wa tis'un asman, Allah itu punya 99 apa? Nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mampu melakukan ihsa, dijamin masuk surga atau dijamin masuk jannah. Ihsa, para ulama menyebutkan ada tingkatan, yaitu mengetahui mana yang sesungguhnya dikatakan 99 nama itu. Itu apa? Tingkatan ihsa, tahapan ihsa. Kalau diterjemahkan mungkin dalam terjemahan-terjemahan, barang siapa yang menghafalnya, kan begitu. Barang siapa yang menjaganya, 99 tadi, dia akan apa? Masuk jannah. Hadis ini juga dipakai dari kalangan orang-orang sufiyah. Mereka nasyidkan, kan begitu ya. Bahkan di sebagian daerah di tempat kami itu, di pembatas jalan, apa namanya? Jalan yang besar, terus ada pembatasnya yang ada taman itu. Apa namanya di sini? Ya, kalau jalan-jalan itu kan pembaginya itu akan ada taman begitu ya. Nah itu ada sebagian daerah itu dari mulai ujung daerah sampai ujung daerah ditulis Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim begitu ya, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Mungkin perkiraan orang, barang siapa yang melewati kampung itu, melintas itu, langsung hafal Asmaul Husna, kan begitu ya. Allah musta'an. Allah memiliki nama yang indah, 99. Barang siapa yang menjaganya. Nah, para ulama menerangkan tahapan ihsa ialah mengetahui tentang 99 itu apa saja. Karena ada pula yang mereka itu memasukkan, ada di sana hadis yang mengumpulkan nama-nama Allah secara utuh tapi dhaif. Tapi apa? Lemah. Para ulama bersungguh-sungguh mencari tentang nama Allah yang 99 itu dari Al-Qur'an Al-Karim, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi langkah yang pertama ini pun tidak semua kemudian apa? Allah berikan taufik. Artinya sebagian pihak memasukkan nama yang bukan nama Allah azza wajal. Sebagian memasukkan nama-nama Allah yang dikatakan 99 padahal apa dia bukan termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tahapan berikutnya ialah kalau telah sampai kepadanya pengetahuan itulah nama-nama Allah, menghafal. Menghafalnya. Dan memahami maknanya. Langkah berikutnya memahami makna yang terkandung padanya. Menjaga bermakna seorang mewujudkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai misal, Allah subhanahu wa ta'ala As-Sami', dialah zat yang maha mendengar. Kita yakin setiap nama Allah azza wa jal, para ulama memberikan kaidah menunjukkan sifat. Berarti Allah azza wa jal ketika dikatakan zat yang maha mendengar memiliki pendengaran. Dan pendengaran Allah tidak dibatasi oleh apapun, oleh ruang apapun, pembatas apapun. Apa makna kita amalkan? Apakah sekedar kita baca malam Jumat khusus? Apakah kita baca setahun sekali saja? Apakah dengan sekedar kita hafal? Naam. Sementara itu tadi, kita berkata kotor, diingatkan, ya akhi, itaqillah. Jangan sampai kemudian Allah azza wajalla mendengar kamu. Bagaimana Allah mendengar? Saya kata-katakan seperti ini Di ruang tertutup, kan begitu ya? Naam. Hendaknya kita tanamkan, kalau Allah maha mendengar berarti apapun yang kita ucapkan didengar oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mewariskan. Menumbuhkan dalam diri kita, semua apapun yang kita ucapkan itu didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu kita berhati-hati ketika berucap. Demikian pula kita yakin bahwa apa yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban. Naam. Contoh yang lain. Al-Basir, Allah Maha melihat. Kadang seorang yang tidak meyakini atau kurang rasa percayanya bahwa Allah melihat atau penglihatan Allah dibatasi dengan ruang tertutup. Mari kita ke sudut sana. Ini ada transaksi. Kita berdua saja yang tahu. Lupa bahwa Allah mengetahuinya. Jangan disampaikan kepada yang lain. Kita berdua yang tahu. Ini sungguhnya tidak benar. Ini sungguhnya berbahaya. Ini sungguhnya jika pemerintah tahu ini bisa kita dipenjara dan seterusnya. Kan demikian. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Al-Qadir. Allah maha kuasa. Kadang orang mengatakan orang yang terhebat. Nah, orang yang terhebat. Barakallahu fikum. Sekian banyak orang-orang yang kadang dirinya hebat, kuat, perkasa. Ya mohon maaf ya. Kadang punya sekian banyak gambar-gambar dalam tubuhnya. Ketika sakit, dokter mau bawa suntikan. Kita suntik ya. Apa yang dia keluhkan? Dia panggil siapa? Mama, kan begitu ya. Dia mengira orang yang paling kuat. Jagoan, kan begitu ya. Barakallahu fikum. Kita tanamkan dalam diri kita bahwa kekuatan yang kita peroleh, apa yang kita mampu lakukan semata-mata taufik minallah azza wajal. Dan tidak ada yang punya kekuatan dan daya upaya kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya, setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang kemudian kita yakini. Mengandung sifat sekaligus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya seorang muslim menerapkan itu semua, subhanallah, tidak perlu aturan-aturan yang apa? Ketat, kan begitu ya. Masing-masing telah menjaga. Nah, dan sesungguhnya mudah bagi seorang muslim, mereka itu hidup di atas peraturan yang sesungguhnya peraturan manusia dan tidak mungkin bisa dibandingkan dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mengenal Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mencintai Allah Subhanahu wa taala mewariskan bahwa apa yang Allah perintahkan hendaknya kita tanamkan rasa cinta kita kepada Allah. Hal itu akan menumbuhkan kepada kita saat ketika kita mengerjakan kebaikan, mengerjakan perintah Allah, itu terdorong oleh apa? Rasa cinta kita kepada Allah dan cinta kepada perbuatan yang Allah perintahkan. Bukankah kadang muncul dalam diri kita saat kita lagi sibuk dalam apa? Proyek begitu ya. Dalam pekerjaan kita. Lalu kita ambil waktu sejenak untuk apa? Ibadah. Kadang bagi seorang merasa apa? Terbebani. Berat untuk apa? Untuk meninggalkan pekerjaannya. Berat hati untuk apa? Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Merasa terbebani, merasa terkungkung, merasa terambil hak dia, kan begitu. Wal'iyadubillah, orang-orang yang sekuler. Orang-orang yang sekuler yang memisahkan agama dengan kehidupan. Menganggap agama jadi penghalang. Ya tidak. Coba saja seandainya kaum muslimin dalam sehari itu sholat kan 5 waktu. Per sholat diambil 5 menit. Nah, 24 jam sudah kurang berapa? Jadi berkurang apa? Tidak utuh 24 jam. Kalau itu dipakai kerja 25 menit itu sudah berapa pekerjaan yang dia selesaikan? Subhanallah. Fabarakallahu fikum. Tidak mungkin namanya manusia seperti itu. Naam. Dan nanti akan kita perhatikan bagaimana bahwa hati akan semakin rusak saat seorang dalam posisi menjadikan bahwa amal dan panggilan-panggilan Allah berupa ibadah-ibadah yang Allah perintahkan seolah-olah menjadi apa? Beban. Dan berbagai macam hal langgaran-langgaran ataupun kemaksiatan yang dikerjakan itu tidak ada pengaruh dan dampak buruk pada dirinya. Dianggap biasa. Yang kedua, mengenal Allah, mencintai Allah. Yang kedua ialah at-tumaninah bidzikrih. Seorang tenteram manakala mengingat Allah Subhanahu wa taala, tenteram kala membaca Al-Qur'an, tenteram manakala seorang salat. Iya. Kadang kita resahkan begitu ya, Allahu Akbar. Wah, ini kalau sampai nanti lama ini imam membaca ayat nanti akan tertinggal ini dan seterusnya. Kadang-kadang posisi kita apa? Resah melakukan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara Rasulullah SAW, beliau yang Allah jadikan sebagai nabi, panutan, kuduah, suri tauladan, belum mengatakan apa? Waju'ilat ali atau qurratu aini as-salah. Allah jadikan penyejuk hati, masalah apa? As-salah. Sejuk hatinya, tenang hatinya. Dengan cara seorang beribadah. At-tumaninah. Tentram. Manakala seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Anfal yang Allah Azza wa Jalla beritakan, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin ialah mereka jika dibacakan ataupun diingatkan disebut nama Allah, apa? Bergerak, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan atau dia membaca diperdengarkan ayat-ayat Allah, semakin apa? Bertambah imannya, tenteram, semakin kuat pendirian dan semakin kokoh. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka kepada Rabb-nya, kepada penciptanya sangat bertawakal, yaitu berpasrah diri. At-tuma'ninah, tentram ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat Allah bisa dengan tilawatil Quran, dengan berzikir, dengan ibadah salat, dengan berpuasa. Yang ketiga, al-farahu wal ibtihaju biqurbih. Gembira manakala seorang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bahagia. Muncul kesenangan, muncul kegembiraan saat dia apa? Diberikan oleh Allah kemudahan menjadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa di saat malam-malam, sepotong malam hari, seorang bisa apa? Melakukan sholat malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seorang di siang hari mengambil waktu berpuasa pada waktu-waktu yang disyariatkan berpuasa, puasa sunnah. Naam. Di sela-sela waktu seorang bisa membaca Al-Quran. 5 waktu, selalu 5 waktu, tidak pernah tertinggal, kan begitu. Seorang senang, gembira. Hatinya gembira manakala apa? Senang ataupun gembira ketika mampu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, asyauku ila liqa'ih. Sangat berharap, rindu untuk apa? Berjumpa dengannya. Naam. Atau yang kelima, ya. Yang pertama apa? Ma'rifatullah wa mahabbatuh. Mengenal Allah dan mencintainya. Yang kedua apa? Tuma'ninah bidikrih. Yang ketiga, liqa' atau al-farhu biliqa'ih. Atau bikurbih. Gembira dekat dengannya. Asyauku ila liqa'ih. Dan seorang rindu untuk berjumpa dengannya. Atau mungkin beberapa seperti yang pertama. Mungkin dipisah begitu ya. Tentang mengenal Allah, mencintainya. Begitu ya. Mengenal Allah dan mencintainya. Sebagian mengatakan 5, sebagian mengatakan demikian. Ini dikatakan jannatuhu al-ajilah. Itulah jannah. Itulah apa? Jannah. Yang Allah anugerahkan pada seorang yang muncul dalam waktu yang dekat. Seorang telah mendapatkan jannatullah, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang mendapatkan jannahnya Allah? Ketika seorang mengenal Allah. Ketika seorang cinta kepada Allah. Ketika seorang dalam kondisi tuma'ninah, manakala mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Ketika seorang gembira, manakala mampu dekat dengan Allah. Dan seorang dalam kondisi rindu, ada kerinduan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Inna fid dunya jannatun." Kata Syekhul Islam, sesungguhnya di dunia itu ada jannah. Ya, kadang kita seringkali keluar lontaran-lontaran gitu ya. Dulu waktu kita di Yaman, kemudian kita perlihatkan sempat sebagian ikhwan atau teman-teman kita membawa foto-foto pemandangan apa? Indonesia kan begitu ya. Perbukitan, hijauan kan begitu. Ini dikatakan jannah kan begitu ya. Ini dikatakan jannah kan begitu. Juga mungkin di tempat antum di sini kadang ketika kita melihat ini jannah kan begitu ya. Nah, kata Syekhul Islam, di dunia itu ada jannah. Naam. Di dunia itu ada jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak masuk ke jannah itu, dia tidak akan masuk ke dalam jannah apa? Akhirat. Naam. Barakallahu fikum. Nah, bagi kita yang tidak beragama, tentunya jannahnya mereka kan apa? Tempat-tempat wisata yang masya Allah kan begitu ya. Yang membuat gembira luar biasa. Namanya manusia, tabiatnya. Dengan pandangan, dengan kondisi, dengan keadaannya menyenangkan. Itulah yang menimbulkan luapan kegembiraan kan begitu. Kata Syekhul Islam, di dunia itu ada jannah. Tadi yang disebutkan Ibnul Qayyim. Pertama apa tadi? ma'rifatullah. Seorang manakala Allah berikan kemudahan mengenal Allah. Juga apa? Wa mahabbatullah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Tuma'ninah, tenteram, tenang. Naam. Karena seringkali kita dalam beribadah seolah-olah apa? Terganggu. Tidak mendapatkan ketenangan. Inginnya cepat selesai, inginnya cepat tuntas, inginnya cepat berakhir, kan begitu ya. Puasa manakala masuk di bulan Ramadan, baru melewati 3 hari. Kapan puasa selesai ya? Baru 3 hari. Nah, Allah musta'an. Lalu yang berikutnya, al-farh ila liqa'ih atau biqurbih. Al-farhu biqurbih. Ada luapan kegembiraan manakala seorang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian sahabat, saya lupa dengan nama sahabat tersebut, memastikan, saya tahu kapan Allah subhanahu wa ta'ala ingat kepadaku. Saya tahu waktunya kapan Allah azza wa jalla ingat kepadaku. Lalu beliau mengucapkan dan membaca ayat Allah azza wa jalla, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kepadaku. Kata Allah Azza wa Jal, pasti aku akan melihat atau mengingat kalian. Allah Azza wa Jal, fadhkuruni, ingatlah kepadaku, kata Allah Azza wa Jal. Adhkurkum, aku akan mengingat kalian. Ternyata, kapan waktunya Allah Azza wa Jal mengingat hambanya? Ketika sang hamba ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Tadi, menunaikan apa yang Allah perintahkan. Saat ada perkara-perkara yang di situ dilarang, dia jauhi. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah Allah azza wa jalla akan apa? Ingat kepadanya. Yang terakhir ialah asyauq ila liqa'ih. Rindu untuk berjumpa dengannya. Nah, ini dikatakan oleh Syekhul Islam, inna fid dunya apa? Jannah. Sesungguhnya pada dunia itu ada jannah. Inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sungguhnya di dunia itu ada jannah. Siapa yang tidak masuk di situ? Kan begitu. Siapa yang tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang tidak cinta Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang tidak tuma'nina dalam mengingat Allah? Siapa yang dalam kondisi tidak ada kegembiraan manakala dekat dengan Allah? Siapa yang tidak ada kerinduan berjumpa dengan Allah? Tidak masuk pada tempat itu? Tidak masuk dalam bab ini? Maka kata Syekhul Islam, lam yadkhulha atau lam yadkhul jannatul akhirah, dia tidak akan masuk dalam jannah akhirat. Naam. Adapun terkait dengan kerusakan hati, disebutkan oleh beliau rahimahullah, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah, qala amma mufsidatil qalbi al-khamsah, adapun rusaknya hati itu disebabkan oleh 5 hal. Qala kasratul khaltah wa tamanni, yaitu seorang memperbanyak dalam berinteraksi dalam kehidupan ini. Jadi mungkin waktunya habis dipakai apa? Berinteraksi dengan kehidupan. Dan seorang tinggi angan-angannya. Tinggi angan-angannya. Yang kedua, at-ta'alluq bi ghairillah. Hatinya besar bersandarnya, bergantungnya kepada selain Allah. Yang ketiga, asyaba, menyeringkan kenyang. Kita mungkin jarang lapar ya, seringnya kenyang terus begitu ya. Kemudian, wal manam, yaitu lama atau banyak tidur. Banyak tidur. Yang pertama dikatakan bahwa kasratul khaltah, frekuensi dalam hidup, waktu dalam keseharian, misalnya 24 jam, dia banyak berinteraksi dengan manusia, bermakna bahwa imtila'ul qalb, penuhnya kalbu dari apa? Dukhan anfas bani Adam. Ketemu ini, masuk nafasnya begini, kan begitu, diterima. Ketemu ini lagi, masuk lagi, kan begitu ya. Sekian banyak. Yang jelek, yang buruk, yang ini, yang macam-macam, kan begitu ya. Wal'iyadzubillah. Kalau sampai seorang tidak pernah berjumpa dengan orang soleh, kan begitu ya. Wal'iyadzubillah. Nah, seorang kadang masih berjumpa dengan orang demikian-demikian, tapi kadang ke masjid, ketemu dengan orang yang baik, kan begitu ya. Nafas-nafas orang-orang yang mulia, yang baik, yang datang berupa nasihat, kan begitu ya. Duduk dengan ulama, duduk dengan orang yang baik, kan begitu. Hatta yusawwidu. Sampai-sampai membuat hati orang itu apa? Hitam. Nah, karena tadi, nafasnya Bani Adam yang bermacam-macam tadi. Nah, apalagi seorang tidak punya filter. Penyaring, memilih dengan siapa dia berteman. Ini membahayakan. Barakallahu fikum. Yang menjadi masalah bahwa hal itu akan berpengaruh. Berpengaruh kepada dirinya. Contohnya, dampak corona su. Dampak berteman dengan teman yang jelek. Kadang-kadang kita kan tidak memilih-milih dalam berteman. Siapa saja, yang penting kumpul. Orang kadang, Masya Allah dia itu baik sekali. Kepada semua orang dia bisa apa? Apa bisa diterima, bisa akrab. Apa namanya ya? Kalau diistilahkan apa? Sosial ya gitu ya. Kepada semua. Ini juga begitu. Tidak pernah dia membatasi diri, menahan diri, menghalangi dari berteman dengan si A, si B dan seterusnya, yang mereka adalah orang-orang yang ada keburukan. Demikian pula yang terjadi ialah idha'a masalih. Sekian banyak kemaslahatan akhirnya terbengkelai. Yang sebelumnya nampak dia seorang yang apa? Taat beribadah kepada Allah, teman-teman yang buruk pengaruh. Mohon maaf, sudah azan ini. Sebentar, ada istilah sholat itu kan nomor dua ya. Yang nomor satu apa? Syahadat begitu ya. Nah, sebentar, waktu sholat itu panjang. Zuhur, jam sekian sampai jam sekian. Terus begitu. Yang biasanya seorang aktif, yang biasanya seorang mapan, sudah menetap, yaitu ada kekuatan dalam hati untuk tetap ketika panggilan azan, dia tinggalkan aktivitasnya, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Tidak bermakna bahwa seorang tidak diperbolehkan berinteraksi, tetapi tadi tidak apa? Tidak memilih-milih ke sana kemari, karena nafasnya Bani Adam yang bermacam-macam tadi apa? Masuk ke dalam kalbu. Barakallahu fikum. Yang kedua ialah at-tamanni. At-tamanni barakallahu fikum diibaratkan kepada rukubuhu bahr tamanni. Seorang itu kalau sudah masuk kepada angan-angan, dunia angan-angan, diibaratkan oleh Ibnu Qayyim, bahrun la sahila lahu. Dia sedang menaiki perahu, naik dan mengarungi lautan, dan tidak ada kelihatan tepinya. Pantainya tidak ada. Kira-kira bagaimana? Kapan mau sampai ini? Itu namanya apa? Bahr at-tamani. Lautan angan-angan. Lautan apa? Angan-angan. Karena angan-angan tidak akan pernah sampai. Tidak akan pernah berakhir. Barakallahu fikum. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang yang dikatakan muflis, orang yang sangat merugi. Kalau hidupnya itu angan-angannya panjang dan tidak pernah berakhir. tentunya lawan daripada itu ialah apa? Qanaah. Qanaah barakallahu fikum. Kita mencoba satu kehidupan qanaah. Menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Demikian pula mencoba terkait dengan rezeki yang sampai kepada kita, yang datang kepada kita, kita tempatkan dengan yang sebaik-baiknya. Naam, tidak bermakna bahwa semua fasilitas sudah ada, kita juga punya yang kita pakai untuk membeli, kenapa tidak kita pakai? Bukan demikian. Tapi hendaknya seorang dalam posisi menempatkan sesuatu yang di situ pada tempatnya. Bahkan al-muna, angan-angan yang panjang, itu dikatakan ra'su amwal al-mafalis. Jadi modal yang terbesar bagi orang yang paling merugi hidup ialah siapa? Mereka-mereka orang yang panjang angan-angannya. Mereka orang-orang yang panjang angan-angannya. Karena itulah janji-janji syaitan. Itulah janji-janji syaitan yang dibisikkan, yang dihembuskan kepada musuh-musuh syaitan yang dalam rangka untuk menjadi temannya. Yang ketiga, at-ta'alluq bi ghairillah tabaraka wa ta'ala. Bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dikatakan tidak ada yang terbesar kerusakan pada kalbu. Tidak ada sebuah madharat yang paling besar yang menimpa pada kalbu seorang kecuali apa? Bersandarnya seorang kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Yang berikutnya, dan tentunya at-ta'alluq bi ghairillah menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Menjatuhkan seorang kepada kesyirikan, dan kita mengenal bahwa syirik merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar yang diharamkan. Yang keempat, tentang mufsidatul qalb ialah ta'am, makanan. Masalah makanan. Makanan yang merusak qalbu, merusak hati. Dikatakan Ibnu Qayyim terbagi dua. Ahaduhuma ma yufsiduhu li'ainihi wa dhatih kal muharramat. Ada jenis makanan yang memang merusak hati itu zatnya, wujudnya. Contohnya, makanan-makanan yang Allah haramkan. Zatnya, wujudnya itu merusak hati seseorang. Naam. Dan yang Allah haramkan terbagi dua. Muharramatun lihaqillah. Ada jenis makanan yang dikonsumsi oleh manusia yang akan merusak hati. Haramnya terkait dengan hak Allah. Haramnya karena sebab hak Allah. Contohnya ialah kalmaitah, bangkai. Naam. Kita melanggar hak Allah kalau kita memakan apa? Bangkai. Demikian pula adam, darah. Itu semua Allah haramkan. Itu semua Allah haramkan. Naam. Dan itu hak Allah Azza wa Jalla. Walahmul khinzir, daging babi, itu Allah haramkan. Muharram bidhatih, kaitannya dengan apa? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hewan-hewan yang dikatakan apa? Memiliki apa? Taring. Naam. Dan yang lainnya yang diharamkan oleh syariat. Yang kedua, muharramatun lihaqil ibad. Haram ditinjau hak manusia. Contohnya apa? Kal masruq. Harta yang dicuri. Misalnya ini ada teh. Kita ingin teh, tapi tidak punya. Akhirnya kita curi. Kita curi. Asalnya minuman teh itu apa? Halal. Kan begitu ya? Halal. Naam. Tetapi karena sebab mencuri, menjadi apa? Haram bagi orang yang mencurinya. haram bagi seorang yang mencurinya. Juga al-maghsub, pengambilan secara paksa, merampas, ya. Merampas. Atau wa ma ukhidha bighairi ridha sahibih. Mencuri, merampas, atau mengambil sesuatu pada perkara yang sahabat kita, pemiliknya tidak ridha. Pemiliknya tidak ridha. Nah. Apakah tidak ridhanya qahran? Dengan cara karena mungkin kita orang yang dikenal, apa ya, jahatnya, ditakuti oleh orang banyak, tiba-tiba kita punya, kalau mungkin anak-anak ya, punya coklat kan begitu ya, punya es atau apa gitu, kok ada yang lain yang kuat, langsung diambil begitu. Nah, sementara temannya tidak ridho. Nah, imma haya atau malu. Karena orang kadang-kadang malu ya. Saya malu itu kalau mau minta lagi kan begitu ya. Tapi dia mengambil dari saya. Nah. Barakallahu fikum. Yang kedua. Makanan yang merusak hati. Tadi yang pertama apa? Yang pertama sesuatu yang diharamkan karena zatnya. Apakah kaitannya dengan hak Allah? Contohnya apa? Bangkai, darah. Atau haknya dengan Bani Adam. Contohnya apa? Mencuri, mengambil paksa. Naam. Atau mengambil punya orang lain yang seorang tidak rela. Yang kedua, ma yufsiduhu biqadrihi wa ta'addi haddih. Yang kedua, diharamkan dan merusak hati itu karena apa? Biqadrihi wa ta'addi haddihi. Karena kadar demikian pula dia melampaui apa? Batas hukumnya. Melanggar hukum. Contohnya, kal israf fil halal. Melanggar batasannya, melanggar ketentuannya. Contohnya seorang berlebihan dalam perkara yang halal. Contohnya seorang apa? Melampaui batas dalam hal yang halal. Itu namanya apa? Merusak pada hati tetapi apa? Kadar. Demikian pula melampaui batas pada batasannya. Contoh, makan secukupnya. Makan apa? Secukupnya. Orang mungkin mengatakan, tak mengapa, saya punya uang. Ini satu porsi demikian. Paling hanya satu, misalnya satu dolar. Kita beli 10. Padahal dengan satu porsi cukup. Anda kata menambah 2 porsi kan begitu ya. Tapi dia tidak beli 10. Supaya orang mengatakan, Masya Allah ya, lengkap itu satu meja kan begitu ya. Dia gini dimakan kan begitu. Terbuang. Ini namanya apa? Merusak kepada hati karena sebab apa? Melewati batas kadar. Melewati kepada batasan yang sesungguhnya pada batasannya. Juga dikatakan, asyaba'u al-mufarrid. Kenyang yang melewati batas. Kenyang yang tidak bisa jalan misalnya. Barakallahu fikum. Fa itu semua dikatakan yuskiluhu anita'at. Membuat berat seorang dari menjalankan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan seorang tentunya masing-masing tahu kadar dirinya, seberapa dia kenyangnya. Syekh Albani rahimahullah itu pernah waktu di Medina ketika berkumpul dengan pelajar-pelajar jami'ah, lahap Syekh makan. Ada yang mengingatkannya, Syekh, apakah Anda tidak ingat dengan hadis bahwa syarru wi'a Bani Adam apa? Batni. Sejelek-jelek bejana yang ada pada Bani Adam apa? Perut, kan begitu ya. Kan demikian. Fa in kana labut, kalau memang harus dimasuki sesuatu, fa thuluth li ta'ami. Hendaknya dia takar sepertiga untuk apa? Makanan. Wa thuluth li syarabih, sepertiga untuk apa? Minumnya. Wa thuluth li nafasih, untuk nafasnya. Dibagi. Jangan dipenuhi semua dengan makanan. Tidak ada cukup ruang untuk apa? Air, kan begitu ya. Jangan dipenuhi dengan makanan air. Tidak ada ruang untuk apa? Bernafas. Kata Syekh Albani, kullun ya'rifu biqadri thuluthih. Kata beliau, setiap masing-masing tahu kadar seberapa sepertiganya, kan begitu ya. Masing-masing tahu, mengukur seberapa sepertiganya. Kadang orang sepertiganya kan satu apa ya, misalnya satu piring, masya Allah kok kamu tamak sekali makan, kan begitu ya. Bukit ini, kan begitu ya. Ya, itulah sepertiga saya, kan begitu ya. Barakallahu fikum. Yang terakhir adalah kasratun naum. Kasratun naum, memperbanyak tidur. Dikatakan yumitul qalb wa yuthqilul badan. Sepanjang waktu banyak tidur. Nah, itu mematikan hati dan memberatkan apa? Badan. Demikian pula yudhi'ul waqt, waktunya lewat. Hanya dipakai untuk apa? Tidur. Bahkan disebutkan yuwarithu kathratu al-ghaflah wal-kasal. Seorang jika tidurnya panjang, tidak terukur, tidak bermakna sia-sia yang dia gunakan tidur tadi, mewariskan kepada sering lupa. Sering lupa dan mewariskan kepada kemalasan. Dan ini sangat apa? Sangat dibenci. Na'am, barakallahu fikum. Itu lima hal. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan, wallah alam kondisi ini, sebagian jika menempatkan diri, kata beliau, anfa'un naum, tidur yang bermanfaat ialah makana inda syiddatil hajah ilai. Tidur yang paling bermanfaat ialah saat diperlukan. Saat mengantuk luar biasa, tidur di situ, kan begitu ya. Tapi repotnya setiap waktu ngantuk. Nggak, saya ngantuk terus ini, kan begitu ya. Repot. Sepanjang waktu dia perlu tidur. Ini masalah, kan begitu ya. Perlu berobat, kan begitu ya. Perlu periksa kenapa dia. Kemudian, وَنَوْمُ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَحْمَدُ وَعَنْفَ مِنْ أَخِرِهِ. Seandainya seorang tidak punya aktivitas, seandainya seorang dalam kondisi perihalnya tidak ada satu aktivitas yang penting, waktu tidur di awal malam hari, masih dikatakan sore hari, bermakna itu lebih utama ketimbang seorang mengakhirkan. Wanamu wasatun nahar anfa min tarafai. Tidur di siang hari pertengahan itu lebih berguna ketimbang di penghujung pagi atau apa sore. Naam. Wa kullama qaruban naum min tarafain qalla naf'uhu. Setiap kali orang tidurnya itu di penghujung hari tadi, kurang manfaatnya. Wa kasatu dararih, bahkan lebih banyak mudaratnya. Wala siyama naumul asr, lebih khusus menjelang maghrib, lebih khusus batal asar dia tidur. Wa naum awwalin nahar illa lisahran, dan boleh seorang tidur di pagi hari saat kondisi seorang dalam kondisi apa, mungkin dia begadang malam, dia larut malam, kemudian di waktu hari dia menggantinya. Barakallahu fikum. Ini semua tentunya seorang melihat kepada keadaan. Syekh bin Bas rahimahullah, beliau waktu istirahatnya sedikit, siang kadang menyambut tamu terus sehingga waktu untuk istirahat tidak ada. Nah, beliau gunakan selepas asar, sebelum maghrib tiba, itu beliau mengambil istirahat. Walaupun kita mendengar ya tentang man nama ba'dal asr fala yulumanna ila nafsah, hadis yang lemah walaupun ya. Siapa yang tidur selepas asar, na'am, jangan seorang apa mengambil ataupun mendapati tentang akibat kenapa, kecuali apa, dirinya sendiri. Jangan seorang keadaan ataupun kondisi ketika tidur habis asar, maka jangan kemudian menyalahkan orang, kecuali apa, dirinya sendiri. Tapi kalau kita mengenal aktivitas seorang dari pagi, siang, lalu kemudian habis selepas zuhur, kesibukan yang luar biasa dalam na'am, kebaikan-kebaikan yang bermanfaat, lalu dalam hal itu seorang tidak bisa apa, beristirahat, di antaranya para ulama ada yang mempraktekkan mengambil waktu istirahat sebelum tiba maghrib atau selepas asar. Na'am. Juga termasuk kondisi yang dibenci atau tidak disenangi tentang masalah tidur menurut para ulama, an-naumu baina salati as-subh wa tulu'u syams. Tidur antara salat subuh sampai terbit apa? Matahari. Ba'da subuh tidur. Na'am. Ini kondisi yang tidak disenangi. Kan dikatakan waktun ghanimah, waktu yang di situ sangat mahal. Seorang memperbanyak untuk apa? Berzikir, qiraatul Quran. Na'am. itu di antara hal-hal yang menjadi penyebab rusaknya hati. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik. Sebelum kita tutup dan kita akhiri, ansahu ikhwani barakallahu fikum, nasihat kami pada kesempatan kali ini, pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, luzumut taqwa. Senantiasa kita terus berada pada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara kita mendatangi, mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan juga menjauhi berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla memberikan batasan, tilka hududullah fala ta'taduha. Kalau terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah ketentuan Allah, jangan melampaui batas. Artinya jangan sampai kondisi kita sebagai orang yang semangatnya luar biasa dalam hal-hal kebaikan, kita melampaui batas. Kita melampaui batas. Adapun terkait dengan larangan, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, tilka hududullah fala taqrabuha. Kalau terkait dengan larangan, itulah larangan Allah. Ada apa? Pagarnya, ada batasnya. Jangan mendekat. Jangan sampai nanti ada orang bercakap, yang dilarangkan mendekat, berbuat boleh. Kan begitu ya. Fala taqrabu zina, kan begitu ya. Jangan kamu mendekati perzinahan. Yang dilarang mendekati, tapi berbuat boleh. Ini tentunya pemahaman apa? Yang batil. Mendekat saja tidak boleh, kan begitu. Karena Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam hal larangan, tilka hududullah, itulah larangan Allah. Fala taqrabuha. Jangan kamu mendekat kepada larangan. Mendekat saja tak boleh, apalagi apa? Berbuat. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian ayolah ikhwah, tentunya ahlu sunnah dari pihak manapun senantiasa menginginkan atau kebencian yang luar biasa, baik dari orang-orang kufar atau dari kaum muslimin yang membenci kepada dakwah ahlu sunnah, lebih-lebih kepada apa yang dikatakan klaim atau vonis atau istilah kepada julukan Wahhabiyah dan seterusnya, teroris dan seterusnya. Tentunya semua tadi perlu untuk kemudian kita senantiasa memohon kepada Allah taufik, pertama, lalu kita bermuamalah dalam kehidupan dengan menampakkan sebagai seorang yang taat kepada penguasa yang muslim. Naam. Demikian pula menampakkan sebagai seorang yang taat kepada Allah dengan suatu muamalah yang mulia. Dan hendaknya seorang bersabar dalam hal menghadapi berbagai macam ujian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ahasibannas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja, mudah berkata bahwa kami beriman dalam kondisi mereka belum apa, diuji atau tidak diuji, ujian dengan berbagai macam ujian. Sepantasnya dan selayaknya keluhan kita kembalikan kepada Allah dan kita bersabar dengan berbagai macam ujian. Kemudian jumlah yang tentunya sedikit di suatu tempat ditambah dengan Islam yang dibawa Rasulullah, dengan Islam yang sesungguhnya adalah ghurbah, asing. Naam. Dan Rasul juga menyebutkan bahwa akan kembali pada kondisi yang asing. Tentunya dengan keasingan yang ada, jangan dengan perbuatan dan tindakan kita semakin menambah apa? Keasingan. Semakin menambah kepada keasingan. Barakallahu fikum. Dan terakhir, kita memohon kepada Allah as-sabat was-sadat, memohon kepada Allah keteguhan, dibimbing kepada perkara yang benar, yang baik. Naam, dengan cara mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh. Naam, dan ke seorang senantiasa mendekat atau ada interaksi atau ada hubungan dengan para ulama, yang semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan beberapa waktu, baik saat kita berada di Kuala Lumpur maupun di Singapura ini. Kembali, jika kedatangan saya pribadi dengan teman-teman, sekiranya membuat repotnya ikhwan di sini, demikian pula berbagai macam perkara yang kurang menyenangkan, ada tutur kata yang kurang sopan, demikian pula kepribadian yang kurang menyenangkan, kami mohon maaf. Dan semoga Allah Azza wa Jal mengampuni kita semua, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Oh ya, mari, mari. Ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Atau sebaliknya, tetapi menyuruh kita sebenarnya apabila imam berkata sami Allahumma rahmidan, kita langsung berkata Allahumma rahmidan walhamdulillah. Naam. Barakallahu fiik. Iya. Dalam hadis idza qala al-imam sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd, atau rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Hadis ini pernah kita lewati sebuah penjelasan Syekh Muthaimin rahimahullah, ketika beliau menjelaskan hadis terkait dengan masalah idza sami'tumun nida, kalau kalian mendengarkan suara panggilan azan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, jawablah, ucapkanlah seperti yang dikatakan muadzin. Seperti yang dikatakan muadzin. Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW mengecualikan siwa al-hay'alatain, kecuali pada dua hay'alah, yaitu manakala muadzin mengatakan hayya 'alas-salah atau hayya 'alal-falah, faqulu la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ada sebagian ulama yang menggabung hadis yang mengatakan idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul muadzin, kalau kalian mendengarkan suara azan, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Muadzin mengatakan apa? Hayya 'alash-shalah. Apa yang kita katakan? Ya, hayya 'alash-shalah. Sisi lain hadis mengatakan apa? Ucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Digabung, yaitu dengan mengatakan apa? Hayya 'alash-shalah, lalu la haula wala quwwata illa billah. Syekh Muthaimin mengatakan ini pendapat ada sisi kelemahan. Sisi kelemahannya bahwa ketika seorang yang mendengarkan azan, ketika muadzin mengatakan hayya 'alash-shalah, lalu dia juga menirukan hayya 'alash-shalah, hayya 'alash-shalah, berarti seorang yang mengatakan hayya 'alash-shalah dia posisinya muadzin, kan begitu ya? Posisinya menjadi apa? Muadzin. Karena kata-kata hayya 'alash-shalah hayya 'alal-falah ialah apa? Ucapan muadzin. Wallahu alam, kata beliau yang benar bahwa ketika kalimat itu sampai kepada hayya 'alash-shalah atau hayya 'alal-falah, maka seorang mengucapkan apa? Cukup mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa. Kemudian beliau menyinggung ketika imam idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd atau rabbana walakal hamd. Sebagian ulama ada yang menggabung bahwa ucapan imam dan beliau Rasul mengatakan apa? Ucapkanlah rabbana walakal hamd, digabung. Seorang makmum mengatakan apa? Sami Allahu liman hamidah, lalu dia berkata apa? Rabbana walakal hamd. Wallahu alam, kata beliau, cukup bagi seorang makmum mengucapkan apa? Rabbana walakal hamd. Ketika seorang imam mengatakan apa? Sami Allahu liman hamidah. Naam, wallahu alam, itu salah satu taujih ataupun fatwa yang kita dapatkan dalam sebuah syarah Bulughul Maram Fathul Jalal wal Ikram Syekh Nusaimin menjawab terkait dengan apa? Perintah meniru ucapan apakah muadzin atau jika seorang imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka beliau mengatakan faqulu apa? Rabbana walakal hamd. Demikian difahami? Jadi ketika seorang imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka seorang makmum cukup membaca apa? Rabbana walakal hamd. Naam. Gelaran. Al-A'masy ya. Ya, Sulaiman bin Mihran. Naam, Al-A'masy, Sulaiman bin Mihran. Itu gelaran yang para ulama ketika menggelari seperti itu ma'ruf bahwa mereka dengan digelari seperti itu satu gelaran yang tidak apa? Mencela. Tapi memang dikenal dengan gelarnya. Al-A'raj. Demikian pula al-A'ma. Si buta kan begitu ya. Si pincang. Si rabun kan begitu ya. Nah, kalau tadi dikatakan Imam Syaukani, kalau seorang memang ma'ruf tahu bahwa begitu. Tapi kata Imam Syaukani, seandainya dikenalkan dengan gelar yang selain itu yang membuat dia senang, itu lebih utama. Apalagi dia tidak suka si jenggot. Saya tidak suka digelari begitu ya, barakallahu fiik. Katakan yang lain. Lebih-lebih kan begitu ya. Tapi ini masalahnya gelaran pada seorang yang memang sudah dikenal. Misalnya di kampung sini ada seorang dikatakan Pak Jenggot. Tidak masalah bagi dia, kan begitu ya. Mungkin dia punya kedai. Kita mau kemana? Itu kedainya Pak Jenggot itu. Kita kesana saja. Dan dia dipanggil Pak Jenggot. Bagaimana kabarnya? Senang dia. Nah, barakallahu fiikum. Misalnya. Kalau ada ya. Iya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakallah jazakumullah. Kalau ada satu nampak bertentangan begitu. Iya, jazakumullah khair. Kalau satu topik kemudian ada fatwa ulama yang bertentangan, di sini bagi seorang Syekh Mukbil menasihati, bagi seorang yang memiliki kemampuan untuk menelaah, misalnya ada fatwa misalnya Syekh bin Baz berbeda dengan fatwanya Syekh Nusaimin, misalnya begitu ya. Ada fatwa Syekh Utsaimin berbeda dengan fatwanya Syekh Shalih Fauzan dalam suatu perkara yang di situ bolehnya seorang apa? Berijtihad. Bagi orang yang boleh berijtihad. Nah, kita tahu tentang siapa-siapa mereka, kemampuan, kapasitas ilmu, nampak ibadahnya, kesolehannya, kiprahnya dalam dakwah begitu. Nah, kata Syekh Mukbil, barang siapa yang punya kemampuan untuk mempelajari dalil yang diucapkan lalu diambil salah satunya dari fatwa yang ada dan dia tentram, itu lebih apa? Selamat. Dan jika tidak, maka mengambil salah satunya diperbolehkan. Jika tidak ada kemampuan, ya, misalnya kita tidak mampu menelaah, ya, misalnya mereka berbicara masalah hadis, hadis ini begini begini, kita ini apa ini kan tidak nyambung ya, tidak bisa mengikuti alur pendalilannya. Kata beliau, tidak mengapa seorang mengambil fatwa dari salah satunya, bukan kemudian membenturkan, tapi mengambil salah satunya dan yakin dan meyakini secara tentram. Dan itu dikatakan bab mengedepankan orang yang alim dalam hal bidangnya, dan itu bukan taklid. Kita mengambil hujjah pendapat dari orang lain di atas dalil, kan begitu ya. Adapun taklid atau yang dikatakan kepada fanatik kepada seorang, kalau kita mengambil pendapatnya tanpa hujjah, dia tidak ada hujah sama sekali. Pokoknya demikian. Apa alasannya? Tidak ada. Saya hanya berkata begitu. Tidak boleh seperti itu kita ambil. Kecuali dengan apa? Dalil. Na'am barakallahu fikum. Dan tidak boleh pula kita katakan. Ini ada syubhat baru. Mohon maaf ya. Mungkin antum yang dengan jumlah sedikit. Kadang diberikan suatu maklumat yang bagi kita kadang-kadang berat. Contohnya masalah ihya' tsurats kan begitu ya. Orang bercakap, orang berkata bahwa ihya' tsurats itu direkomendasi oleh banyak pihak ulama-ulama kibar kan begitu ya. Contohnya dikatakan Syekh bin Baz memberi rekomendasi. Syekh Abdul Muhsin memberi rekomendasi. Syekh Muhsin dan seterusnya. Ulama-ulama kibar jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak kan begitu ya. Sementara yang tidak membolehkan hanya satu. Misalnya mereka mengatakan Syekh Robi saja. Nah, secara teori jumlah yang banyak dengan jumlah yang sedikit, mana yang menang? Yang banyak kan begitu. Tapi masalahnya fatwa bukan dengan jumlah-jumlah. Ya. Masalah fatwa itu bukan dengan jumlah. Bukan dengan jumlah ulama yang banyak. Walaupun kita mengenal bahwa satu hukum kadang jumhur. Kalau kita lihat nanti dalam masalah fikih, jumhur ulama misalnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan seluruhnya banyak berpendapat kepada itu, kita kadang condong kepada pendapat tersebut. Nah, tetapi itu bukan apa? Kepastian. Kalau seorang imam membawa satu pendapat berbeda dengan jumhur, tapi di atas dalil yang kuat, hujah yang jelas, kita ambil seorang yang sendirian. Barakallahu fikum. Sama juga dengan fatwa tadi. Ini kadang muncul. Coba kalian bayangkan. Yang berfatwa ulama-ulama kibar. Jumlahnya banyak. Hanya dengan seorang sendirian. Di sini muncul sebuah kaidah yang penting. Man alima hujjah. Atau na'am. Man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Siapa yang punya hujjah. Siapa yang punya dalil. Siapa yang punya alasan. Menjadi apa? Hujjah bagi yang tidak tahu. Muncul lagi jawab mereka. Apakah Anda mengatakan bahwa Syekh bin Baz tidak tahu? Apakah kalian mengatakan bahwa Syekh Shalih bin Fauzan tidak tahu? Apakah kalian mengatakan ini tidak tahu? Na'am barakallahu fikum. Sering yang mereka angkat seperti itu. Sering yang mereka angkat seperti itu. Jawabannya betapa banyak perkara-perkara yang kadang para ulama apa? Luput dari sesuatu perkara. Dan ulama yang mumpuni, yang menekuni, yang meneliti tentang sesuatu, itulah yang kemudian kita apa? Kita ambil karena dengan hujjah yang sangat jelas. Sampai sekarang terus masalah ihya tsurats yang dikatakan Suryun mengangkat masalah ini, dikatakan bahwa perbandingan antara ulama yang berfatwa bolehnya kita berinteraksi bermuamalah dengan orang-orang ihya tsurats dengan yang mengatakan tidak diperbolehkan. Fa barakallahu fikum ayyuhal ikhwah, seperti ini hendaknya seorang berpijak, demikian pula bersatu untuk kemudian mengambil fatwa para ulama. Dan pada hakikatnya dan sesungguhnya apa yang dilakukan ihya' tsurats dimanapun mereka berada, perpecahan. Yang mereka lakukan ialah perpecahan. Jumlah yang sedikit kadang 5 dibelah lagi kan begitu ya. Jadi 2,5 dibelah lagi jadi 1/4 kan begitu ya. Nah barakallahu fikum, sekian banyak orang dipecah belah. Nah oleh satu yayasan yang bernama ihya' tsurats dengan harta mereka, dengan dakwah mereka. Fa barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jal menjaga kita semua. Nah. Ada yang lain? Nah. Ya, sebentar. Iyakum wadhan. Iyakum wadhan. Hati-hati kalian dari berprasangka buruk. Na'am, fa inna ba'dha dhanni itsm. Karena sungguhnya sebagian dhan itu adalah dosa. Kalau prasangka, kita prasangka buruk, itu hendaknya kita tepis, kita jauhi. Kalaulah ada pada saudara kita suatu keburukan, kita sampaikan dengan baik. Atau mungkin kalau tidak mampu dengan risalah, kan begitu ya. Apakah Anda demikian? Apakah saya lihat Anda demikian? Barakallahu fikum. Itu satu apa? Dosa. Na'am. Satu dosa. Adapun ghibah tadi, menceritakan, kita bercerita. Kalau prasangka kita kepada saudara kita buruk, itu adalah dosa. Naam. Dan kita asal-muasalnya tidak diperbolehkan berlaku apa? Prasangka buruk pada saudara kita. Asal mula prasangka kita kepada saudara kita muslim apa? Kebaikan. Prasangka kita yang kita berikan kepada seorang muslim ialah apa? Kebaikan, prasangka baik. Jangan prasangka apa? Buruk atau prasangka jelek. Nah, demikian. Nah. Waalaikumsalam. Pengucapan At-tahiyatulillah salatu wassalam. Naam, assalamualaikum ayuhan nabiy. Wallahu alam, tetap menggunakan assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullah. Naam. Naam, barakallahu fikum. Lalu pada salat apa, pada tata cara salat ya. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani dalam tata cara salat itu mengatakan semasa hayatnya, semasa hidupnya itu diperbolehkan, adapun selepas daripada meninggalnya dengan mengatakan assalamu ala ayyuhan nabi. Wallahu alam, dalam perkara ini banyak para sahabat walaupun selepas meninggalnya tetap menggunakan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Barakallahu fik. Naam. Jazakumullah khair. Ada yang lain? Naam. Daurah dengan dakwah. Iya. Adapun masalah mendakwahkan atau menyampaikan kebenaran kepada keluarga merupakan tuntunan yang ada pada Al-Qur'an Karim, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat yang dekat. Ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, begitu ya. Itu asalnya. Yang kedua, kalau seorang sifatnya penyampaian kepada ilmu, kepada al-haq, apa yang telah sampai kepadanya itulah yang dia sampaikan. Adapun sifatnya berdakwah, berdakwah mengajak manusia secara jumlah, kemudian dia menjadi penyampai, ini yang membutuhkan kepada apa? Sekian banyak perangkat. Kalau seorang sifatnya harus mendakwahkan agama, dia menjadi seorang juru dakwah, kesana kemari dia harus menyampaikan agama, ini yang memerlukan kepada ilmu, kepada kesabaran, kepada ketakwaan, kepada amal soleh, begitu. Terkait dengan menyampaikan ilmu, baik kepada keluarga maupun kepada yang lain, apa yang telah sampai kepada kita, sampaikan kepada yang lainnya, dalam hal yang memang kita sudah dibimbing. Dalam hal yang memang di situ kita sudah meyakini bahwa itu adalah ilmu yang benar dan tanpa ada keraguan, sampaikan dengan cara yang baik. Atau seandainya dikhawatirkan dengan pengucapan, kita sampaikan dengan ucapan itu terjadi sebuah masalah, boleh dengan tulisan, dengan karya-karya, atau dengan kaset-kaset didengarkan kepada mereka, ceramah-ceramah. Naam, kalau alam. Kadang terhadap keluarga itu kita lebih apa? Lebih sulit dalam mendakwahkan. Kadang kita merasa sungkan, berat hati untuk menyampaikan. Naam, barakallahu fikum. bisa seandainya ada kemampuan dengan bercakap, dengan berucap sebaik mungkin, atau dengan tulisan-tulisan, atau dengan cara kita menyampaikan kepada mereka ceramah-ceramah, kajian-kajian yang ada, misalnya kita sampaikan, diminta untuk mendengarkan misalnya suatu ceramah dari sekian banyak ulama ataupun para asatid yang mereka telah kita kenali tentang dakwahnya, tentang keilmuannya, barakallahu fikum. Nah, kepada keluarga tentunya hendaknya kita mencoba untuk lebih bersemangat dalam mendakwahkan ilmu, barakallahu fikum. Nah, ada yang lain? Nah. Ya. Tidak ada manfaat bagi dia. Naam. Barakallahu fikum. Para ulama menyebutkan bahwa al-hajru, yaitu membiarkan, mendiamkan, memboikot, ini sebuah tariqah yang dikatakan untuk menyembuhkan, ya. Untuk menyembuhkan atas penyakit yang ada pada seseorang, atas penyakit yang ada pada seseorang. Tetapi pada sebagian orang dengan obat ini pun tidak sembuh. Dengan obat ini pun tidak sembuh. Nah, ketika dalam kondisi dengan penyakit tersebut tidak sembuh, bukan bermakna seorang mencabut obatnya. Kalau begitu, jangan kita diamkan, jangan kita boikot. Nah, kita ta'lif, kita apa? Sambut lagi, kita ajak lagi, kita rangkul lagi, kita apa ya? Kita ajak kembali. Naam. Barakallahu fikum. Tetapi kondisinya tetap tidak ada perubahan. Kondisinya tetap tidak ada perubahan. Wallahu alam. Bahwa seorang manakala menyikapi dan tanpa ada perubahan. Naam. Tanpa ada batas waktu. Bermakna terus. Tanpa ada batas waktu. Barakallahu fikum. Ada sebagian mengatakan nasihati. Terus bagaimana dia tanpa ada perubahan? Nasihati lagi. Sampai kapan kan begitu? Sampai kapan? Jadi kalau seorang dalam posisi memang dengan sebuah nasihat tanpa ada manfaat, sudah. Kita tinggalkan dia. Kita lepas dia. Seandainya memang dalam kondisi dia menyapa tanpa kita balas. Karena apa? Membahayakan. Dakwah. Membahayakan pertemanan. Barakallahu fikum. Itu kepada pihak yang memang tanpa ada manfaat. Kalau kemudian kita diamkan, kita boikot tanpa kita salami, dia salam pun juga tidak ada apa, kita respon, terus tiba-tiba ada perubahan, nah berarti ada manfaatnya kan begitu. Dan sekali lagi bahwa tidak selamanya seorang ketika memboikot pada seorang yang ada padanya kefasikan, ada padanya kebidaahan terus bermanfaat, ada, yaitu tidak selamanya ada, kadang pada orang itu terus berjalan kebidaahannya, terus berjalan kefasikannya. Nah semacam ini tidaklah kemudian disyariatkan seorang untuk apa? Mencabut, menghentikan. Barakallahu fikum. Atas sikap tadi, dengan merubah haluan. Ya akhi, barakallahu fikum, sudah berapa lama tidak kita sapa dia, kasihan dia. Naam, harus kita ganti, kita rubah. Coba kita datangi lagi, coba kita ajak lagi, coba kita gandeng lagi. Ternyata tatkala kita ajak lagi, kita gandeng lagi, tetap tanpa ada perubahan. Barakallahu fikum. Dan itu banyak terjadi pada orang-orang yang memang Allah subhanahu wa ta'ala tadi diberikan pada mereka itu kecondongan kepada kerusakan. Naam. Barakallahu fikum. Dan syariat luar biasa seandainya kita mampu menerapkan, sungguh tidak berujung kepada kerusakan sama sekali, tetapi berujung kepada kemaslahatan bagi semua pihak. Kebaikan dan kemaslahatan pada semua pihak. Naam. Terakhir kali atau ada tambahan? Baik, jazakumullah khair. Kita salat terlebih dahulu. Sudah masuk? Hah? Sudah lewat? Prayer segment.